بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Halbayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Ris Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, juga Tanjung Pinang, juga pendengar suara Radio Hidayah di Pekanbaru, pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini lain dari biasanya. Biasa kita mulai jam 4:30, kita pajukan menjadi jam 4 dan akan seterusnya berlangsung demikian. Setiap hari Jumat kita akan memulai kajian dari jam 4. Kita sedang membahas bab iman kepada takdir. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis yang diterima dari Ibnu Dailami. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu aku berkata, dalam diriku ada sedikit keraguan tentang takdir, coba berikan satu penjelasan kepadaku. Semoga Allah menghilangkan keraguan-keraguan itu pada diriku. Berkata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada takdir. Dan kamu mengetahui bahwa apa yang telah ditetapkan akan menimpamu mustahil meleset dari diri kamu. Kalau sudah ditakdirkan akan menimpa, pasti kena. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak mungkin menimpamu. Itu rincian dari iman kepada takdir. Kalau kamu mati tidak di atas akidah ini, lakunta min ahlin nar, maka pasti kamu akan masuk neraka. Itu jawaban Ubay bin Ka'ab. Ragu kepada adanya takdir, risikonya gede. Ibadah-ibadahnya tidak diterima, ancamannya neraka. Nampaknya Ibnu Dailami kurang puas dengan jawaban ini. Lalu dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mendatangi juga Hudzaifah bin Al-Yaman, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mendatangi juga Zaid bin Thabit, pertanyaan sama. Fakulluhum haddatsani bimitsli dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat-sahabat tadi memberikan jawaban yang sama dan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadis terakhir yang kita bahas. Dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita juga sudah menjelaskan keempat sahabat yang disebutkan, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, dan Zaid bin Thabit. Keistimewaan Ubay bin Ka'ab itu, nama Ubay disebut oleh Allah. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Berkata Ubay bin Ka'ab, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ubay bin Ka'ab. Setelah datang dibacakan surah Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Setelah beres berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaroni an aqra'aha 'alaik. Sesungguhnya Allah menyuruh aku untuk membacakan surah ini kepadamu. Kata Ubay, ya Rasulullah, samanyallahu lak. Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Dijawab, na'am, ya. Maka menangislah Ubay bin Ka'ab, tangisan kebahagiaan, karena Allah menyebut namanya dan memerintahkan nabinya untuk membacakan surah ini kepada dirinya. Ini keutamaan Ubay bin Ka'ab. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang istimewa. Salah satu keistimewaannya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayaqra' al-Qur'an ghadan kama unzil falyaqra'hu ala qira'at ibni Ummi Abdin. Siapa orang yang ingin membacakan Al-Qur'an dengan lafaz seperti yang diturunkan, hendaklah dia membaca mengikuti qira'atnya Abdullah bin Mas'ud. Ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Siapa Hudzaifah al-Yamani? Hudzaifah al-Yamani adalah pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Hanya Hudzaifah yang dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik. Yang lain tidak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku dalam reng-rengan orang-orang munafik? Dijawab, tidak. Dan seterusnya ya. Jadi keempat sahabat yang didatangi oleh Ibnu Dailami ini bukan sahabat-sahabat biasa, tapi sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Itu hadis terakhir yang kita bahas di dalam bab takdir. Nah, kita ambil beberapa poin pelajaran inti dari bab yang sedang kita bahas ini. Pertama, bayanu fardil imani bil qadari. Bab ini menjelaskan wajibnya beriman kepada takdir. Dan dimasukkannya takdir ke dalam salah satu di antara rukun iman. Dan keimanan kepada takdir ditekankan dengan penekanan yang spesial. Ini bisa dilihat dari hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, ceritakan atau jelaskan atau terangkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Nah, 6 rukun iman ini disebut sebagai unsur-unsur keimanan yang paling penting, makanya disebut rukun. Nah, ketika menerangkan iman kepada takdir, Nabi mengulang kembali fi'il tu'minu wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan pengulangan itu menunjukkan penekanan ta'kid, ya. Ini poin pertama. Kedua, bayanu kaifiyatil imani bil qadar. Bab ini juga mengajarkan, menjelaskan tata cara beriman kepada takdir yang benar, yaitu disebutkan antu'mina bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu beriman bahwa apa yang Allah tetap kan untukmu tidak mungkin meleset dari dirimu, tidak mungkin luput dari dirimu. Apa yang Allah takdirkan itulah yang pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan menimpamu. Ini bukti atau penjelasan yang lebih rinci dari beriman kepada takdir, bahwa yang akan menimpa kita hanyalah apa yang Allah takdirkan, bukan yang direncanakan oleh manusia. Kita pernah membahas hadis, la wijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Seandainya seluruh manusia dan juga jin berkonspirasi, berkumpul, berencana untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat apapun kepadamu kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Jadi apa yang terjadi menimpa kita hanya sebatas apa yang Allah takdirkan, bukan berdasarkan apa yang direncanakan oleh orang. Enggak. Makanya yakin akan hal ini, kita enggak perlu takut terhadap kejahatan manusia yang berencana berbuat jahat kepada kita. Karena kalau Allah tidak mentakdirkan, gak mungkin kejahatan itu menimpa kita. Dan sebaliknya, kalau Allah mentakdirkan keburukan untuk kita, walaupun tidak ada yang merencanakan keburukan di kalangan manusia untuk kita, keburukan itu tetap pasti akan menimpa kita, ya. Iman dan yakin kepada hal ini, hati kita tenang, adem dan yakin. Ketiga, ini nih yang harus diperhatikan, ihbatu amalin lam yu'min bihi. Bahaya banget nih. Gugurnya amalan orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Sampai-sampai amalan hebat berupa infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Kebayang gedenya itu manfaatnya. Kalau ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud, entah berapa triliun kalau diuangkan, dibagikan ke seluruh penduduk Indonesia, niscaya seluruhnya sejahtera itu. Manfaatnya besar bagi ratusan juta manusia. Kebayang pahalanya gede. Tapi kalau orang yang berinfak segede itu enggak beriman kepada takdir, percuma, ditolak. Berdasarkan hadis yang tadi kita bahas, perkataan Ibnu Umar juga demikian, perkataan Ubay bin Ka'ab, perkataan Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Zaid bin Sabit dan semua menyatakan itu semua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabbalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara manusia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infak itu sedikit pun sampai mereka beriman kepada takdir. Apakah hanya infak? Enggak hanya infak. Tapi seluruh amal baiknya tertolak, batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak beriman kepada takdir. Tidak iman kepada takdir kan sama dengan tidak beriman kepada Quran. Quran menjelaskan adanya takdir dengan dalil yang sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, amal apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada takdir itu percuma, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran ketiga. Keempat, ini juga nih, ini rahasia bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk ketika sholat, khusyuk ketika baca Quran, khusyuk ketika berzikir, khusyuk ketika berdoa, khusyuk ketika melakukan ibadah apapun yang membutuhkan kekhusyuan. Salah satu kuncinya adalah iman kepada takdir. Poin keempat, al-ikhbar anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bih. Bab ini pun menginformasikan kepada kita bahwa siapapun seorang muslim tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Makna manisnya iman luas, sudah kita terangkan salah satu di antara bentuk atau wujud dari manisnya iman itu adalah al-khusyuk fis shalah. Khusyuk di dalam salat. Dia merasakan ketenangan, ketentraman, kenikmatan rohania di dalam sholatnya. Makanya betah berlama-lama. Selama apapun, sesering apapun, sholat itu memberikan nutrisi bagi jiwanya. Karena dia merasakan nikmatnya. Nah, ini yang disebut dengan manisnya iman. Ya, salah satu di antara syarat mutlak seseorang bisa memperoleh manisnya iman adalah beriman kepada takdir. Tanpa adanya iman kepada takdir, jangan berharap bisa merasakan manisnya iman. Jangan berharap bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jangan berharap dia bisa betah di dalam sholatnya. Berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit yang pernah kita bahas, ketika Ubadah bin As-Samit menasihati anaknya, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman. Ini sudah kita bahas. Hai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman sehingga engkau beriman kepada takdir. Sehingga engkau meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan mustahil luput dari dirimu, mustahil meleset dari dirimu, pasti akan kena tuh. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan mungkin menimpamu. Iman kepada hal ini, maka seorang mukmin ketika mengalami suatu musibah karena dia yakin musibah itu takdir Allah atas dirinya, dia tidak akan menggugat alasan dan sebab terjadinya musibah itu. Karena apa? Karena menggugat alasan atau penyebab terjadinya musibah itu sama dengan menggugat takdir, dan ini terlarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin li'anna law taftahu amala syaitan walakin qulu qadarallahu wa syaa fa'al. Kalau ada musibah yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan, aduh coba kalau tadi saya berbuat begini pasti tidak akan terjadi begitu. Kalau tadi saya tidak melakukan ini, nih saya enggak akan kejadian seperti ini. Enggak boleh berkata demikian. Karena perkataan lau, perkataan seandainya membuka amalan setan. Tapi katakanlah olehmu qadarullah wa masya'afal. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini sudah menjadi kehendak Allah. Kita sudah terangkan bahwa mengatakan kata-kata seandainya yang terlarang itu dalam beberapa poin. Tidak seluruh kata-kata seandainya terlarang, enggak, ada yang boleh. Yang terlarang pertama dalam rangka menggugat takdir. Ini sudah terjadi, lalu juga tuh coba seandainya kalau tadi kita begini-begini enggak akan kejadian nih kayak begini. Itu menggugat takdir. Enggak boleh. Enggak mungkin diulang kembali. Waktu enggak bisa diputar lagi. Ya. Kedua, dalam rangka menggugat syariat. Seandainya sholat itu sekali ajalah dalam sehari, jangan lima kali ya, terlalu berat, terlalu ribet, niscaya kita akan lebih enteng. Seandainya Ramadan itu sebulan tiga hari aja, jangan sekaliguskan setahun sebulan, enteng kita. Itu menggugat syariat, tidak boleh. Ketiga, yang juga pernah kita jelaskan, mengatakan seandainya yang terlarang adalah mengandai-andaikan sebuah keburukan. Kita menghayal dalam keadaan miskin, seandainya saya kaya, niscaya saya akan senang-senang. Saya akan tidur terus setiap hari di hotel bintang 7. Dengan dikelilingi banyak wanita seksi. Wah, senang. Mengandai-andaikan sebuah keburukan terlarang. Haram. Dosanya sama dengan bila kita mengalami secara langsung. Itu diantara beberapa pengandaian yang terlarang. Adapun mengandai-andaikan sesuatu yang dilakukan dalam rangka menceritakan, memberitahukan, menginformasikan sebuah kejadian tanpa menggugat takdir, tanpa menggugat syariat, boleh. Contoh umpamanya, kita sedang nyetir motor atau mobil dengan kecepatan 30 atau 40 km per jam. Motor kita masih bagus, remnya pakem. Kita juga konsentrasi. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Lalu sekit oleh kita di apa? Di rem. 1 senti lagi kena. Kena enggak? Enggak. 1 senti lagi kena, berarti enggak kena ya. Ah, alhamdulillah selamat sudah. Terus setelah itu kita cerita ke kawan-kawan, seandainya tidak saya rem, pakai seandainya. Niscaya anak itu tertabrak. Seandainya rem saya enggak pakem, niscaya anak itu tertabrak. Ini dalam rangka menceritakan kejadian yang sudah berlalu tanpa menggugat takdir, itu boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Karena dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Setelah mati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuk Abu Thalib. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Turun ayat yang melarang itu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan hukuman bagi Abu Thalib, dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada tingkatan neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terangkat menjadi berada di tingkatan neraka yang paling atas dengan azab yang paling ringan. Kata orang Sunda mah tepira, enggak seberapa, cuma dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai ubun-ubunnya bergejolak mendidih dalam neraka, waliyadzubillah. Berdasarkan kasus itulah Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena doa aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nabi SAW mengatakan, seandainya bukan dalam rangka menggugat takdir, tapi dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Seandainya Nabi tidak mendoakannya, niscaya Abu Thalib akan berada dalam neraka yang paling bawah. Itu boleh. Termasuk dibolehkan berkata seandainya untuk mengandai-andaikan sebuah kebaikan yang mencerminkan kesungguh-sungguhan tekad di dalam hatinya. Dengan mengatakan, seandainya saya kaya, pasti saya akan bangun masjid yang besar. Saya akan santuni fuqara, masakin dan anak-anak yatim. Saya akan buatkan pesantren untuk mereka dengan fasilitas yang memadai. Ini mengandaikan kebaikan apa keburukan? Kebaikan, boleh. Asal itu betul, bukan basa-basi. Dan itu sudah dibuktikan. Dia punya 10 ribu, keluar infak 2 ribu. Dia punya 20 ribu, keluar infak 5 ribu. Dia punya 100 ribu, dia keluar infak 20 ribu. Gitu terus. Berapapun yang dia punya, infak selalu keluar. Dermawan kelihatan. Terus dia ngomong, saya kaya, saya akan bangun masjid. Percaya gak? Percaya, karena kelihatan dermawan. Tapi kalau selama ini dia terkenal pelit ya, bakhil ya, buntut kasiran ya, keket merengkel meregehese alias bakhil tadi, terus dia ngomong, seandainya saya kaya, saya bangun masjid 10 kali lipat daripada masjid Al-Ukhuwah ini. Percaya gak kita? Bohong, dia punya 100 ribu gak pernah infak sedekah. Dia punya 1 juta gak pernah, ya baru cuma 1 juta gak cukup untuk saya. Nanti kalau saya sudah punya 1 miliar saya infak. Bohong yang seperti ini ya. Jadi salah satu di antara pelajaran yang bisa kita petik, seorang mukmin bila pernah musibah, dia tidak akan mengandai-andai. Tapi dia mengatakan, qadarullah wa masya'a fa'al, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inilah pelajaran keempat. Kelima, zikru awwali ma khalaqallah. Bab ini menceritakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Apa sih yang pertama kali diciptakan? Kolam. Kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan balong. Bukan swimming pool. Tapi apa? Pena, ya. Berdasarkan hadis yang sudah kita jelaskan pada bab ini, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Sebab ada lagi yang menyatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu arsy, bukan qalam. Loh kok bertolak belakang dengan hadis ini? Tidak bertolak belakang, tapi para ulama merinci. Ya, ada hadis lain dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Allahu lam yakun syai'un qablahu wa kana 'arsyuhu 'alal ma', tsumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fil dzikri maqadir kulli syai'in." Kana Allahu dahulu, Allah sebelum ada apapun sebelum dia. Saat itu arasy Allah ada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sebelumnya Allah mencatatkan di dalam Lauhul Mahfudz semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian dalam hadis tadi yang kita bahas, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada qalam ini, uktub, catat olehmu. Si qalam menjawab, wa madza aktub, apa yang harus aku catat? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta taqumassa'ah, tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya dia mencatatkan semuanya. Lalu di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kana arsyuhu 'alal ma. Ketika terjadi kejadian itu, arsy Allah ada di atas air. Jadi dengan demikian, sebelum kolam diciptakan ada apa? Ada arsy dan ada air. Jadi yang benar teh, yang pertama kali diciptakan teh arsy ataukah kolam? Nah, para ulama menyatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arsy, kemudian air. Dan pernyataan yang menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk pertama kali adalah kolam, maknanya adalah makhluk yang berkaitan dengan alam nyata yang kita tempati, yang kita saksikan ini. Adapun di atas langit ada kursi, ada air, ada arsy, maka itu bukanlah alam syahadah, tapi itu alam gaib. Berdasarkan hal itulah yang dimaksud dengan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, pena, maknanya adalah makhluk yang pertama kali ciptakan yang berkaitan dengan alam ini, dengan alam jagat raya yang kita tempati ini. Adapun arsy Allah itu berada di luar alam syahadah ini. Itu termasuk alam gaib yang tidak bisa kita saksikan dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Poin ke-6. Annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ah ila yaumil qiyamah. Pelajaran ke-6 yang kita bisa ambil dari bab ini adalah bahwa seluruh takdir itu telah dicatatkan sejak saat itu, sejak 150 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Setelah kiamat terjadi sampai ke alam akhirat, manusia berkumpul di alam mahsyar, dibagikan buku catatan, dilakukan penimbangan amalan sampai seterusnya, itu tidak tercatat. Tapi catatan sampai kiamat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajara min tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah, maka terjadilah sejak saat itu seluruh yang tercatat sampai hari kiamat. Nah, menjelaskan bahwa setelah kiamat tidak lagi tercatat, di dalam lahul mahfud tadi. Itulah pelajaran yang keenam. Ketujuh. Wa minal fawaidi aydan tawjihu khitabillahi ilal jamad wa annahu yaqilu amrallah li'anna allaha wajhal khitab ilal qalam fafahima wastajaba. Salah satu di antara faidah yang bisa kita ambil dari pelajaran bab ini adalah bahwa kemahakuasaan Allah menyebabkan benda-benda mati bisa bicara. Kalam atau pena itu bisa bicara apa tidak? Ya, dengan Allah dialog. Dia bertanya, apa yang harus saya catat ya Allah? Kata Allah, catatkan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, dan itu menunjukkan benda mati bisa bicara dengan Allah. Kita juga sudah terangkan banyak hadis. Surga dan neraka bicara, bahkan surga dan neraka dialog, ya. Juga surga dan neraka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matahari. Kita sudah terangkan sebuah hadis bahwa matahari beredar sampai malam. Kemudian matahari itu menghadap Allah, bersujud kepada Allah dengan caranya sendiri. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla ditahan beberapa lama sampai menyatakan, bangkit kamu dan terbitlah kamu seperti biasa di sebelah timur. Pergi, kemudian beredar lagi. Begitu dan begitu seterusnya sampai menjelang kiamat, Allah menyatakan, bangkitlah kamu dan terbitlah kamu dari sebelah barat. Itu pernah kita bahas hadis itu dengan syarahnya dari para ulama yang sangat logis. Dan itu kita tidak akan ulang lagi. Dan ini menunjukkan semua benda, kalau Allah menghendaki bicara, bisa bicara. Pernah enggak dalam surah Yasin kita dengar atau kita baca? Di akhirat itu nanti mulut yang sekarang cerewet, bawel, segala diomongin, nanti di akhirat enggak bisa ngomong ya. Kunci. Apa yang bisa bicara? Tangan, kaki, kulit, daging, tulang, semuanya bicara. Padahal tidak memiliki alat-alat bicara yang logis menurut akal kita sekarang. Tapi yang punya alat bicara seperti mulut nanti malah gak bisa ngomong, dikunci oleh Allah. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita juga sudah pernah bahas dalam membahas fenomena akhir zaman di Pusdai sana ya. Salah satu di antara fenomena akhir zaman, tanda-tanda kiamat, tanda kecil, belum tanda besar, bahwa binatang bisa berbicara kepada manusia. Binatang tuh, serigala tuh, bisa bicara kepada manusia nanti di akhir zaman, ya. Dan banyak lagi. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla menyebabkan benda-benda mati bisa berpikir, berbicara dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Pelajaran ke-8. Bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bih. Bab ini pun menerangkan berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Tidak diakui sebagai umatnya. Tidak diakui sebagai golongannya. Walaupun dia mengaku umat. Sebab orang yang tidak beriman kepada takdir bukan sekedar orang-orang kafir semata-mata. Tapi di kalangan orang muslim kelak ada yang tidak beriman kepada takdir. Seperti zaman sekarang sudah muncul enggak orang-orang seperti itu? Sejak zaman baheula mula yang oleh para ulama disebut dengan julukan Qadariyah. Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir baik secara umum ataupun secara rinci, baik sebagian atau seluruhnya. Karena banyak sekte di kalangan Qadariyah juga ya. Nabi SAW pernah mengisyaratkan dalam sabdanya, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut majusinya umat ini? Sebab ada satu titik kesamaan Qadariyah dengan majusi, yaitu adanya pencipta selain Allah. Qadariyah juga meyakini adanya pencipta selain Allah. Siapa? Kita. Allah menciptakan kita. Kita menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kita itu murni ciptaan kita. Itu kata Qadariyah. Bertolak belakang dengan firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Amal kita juga ciptaan Allah, bukan ciptaan kita sebagai manusia. Karena amal kita enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Tapi Qadariyah menyatakan Allah enggak mentakdirkan apapun. Apa yang kita lakukan murni kehendak kita dan ikhtiar kita. Apa yang terjadi besok tergantung rencana kita sekarang. Itu Qadariyah. Ada dua pencipta. Allah menciptakan kita, kita menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Majusi menyatakan ada dua pencipta. Pertama, Allah hanya menciptakan kebaikan. Kedua, iblis menciptakan keburukan. Keburukan itu ciptaan iblis, kata mereka. Mustahil Allah menciptakan keburukan. Mereka husnudzon kepada Allah. Dan mereka pakai logika mereka. Wahyu Allah disingkirkan. Padahal baik yang baik ataupun yang buruk semuanya ciptaan Allah. Kalau yang buruk ciptaan iblis, lalu siapa yang menciptakan iblis? Apakah iblis buruk apa baik? Sumber segala sumber keburukan. Siapa yang menciptakan iblis? Allah SWT. Siapa yang menciptakan seluruh keburukan yang terjadi di alam jagat raya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kok bisa Allah menciptakan keburukan? Kenapa enggak bisa? Pasti bisa dan mampu. Dan ada hikmah. Keburukan-keburukan itu salah satu hikmahnya ujian tuh bagi kita. Coba menghadapi keburukan di sikap kita gimana? Tergiur enggak dengan keburukan itu? Atau tetap istiqomah gitu, tidak tergoda. Ya, Allah ciptakan perbuatan syirik, Allah ciptakan perbuatan kufur, Allah ciptakan perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu terjadi sebagai ujian bagi kita. Begitu kita teruji, tidak tergoda, iman kita itu berkualitas. Nilai dari sesuatu yang diraih melalui ujian akan jauh lebih berharga daripada tidak melalui ujian. Itu sering saya jelaskan ya, dengan beberapa contoh-contoh yang kadang-kadang saya memberi contoh yang sedikit ya, gak terlalu banyak, sedikit agak konyol, sudah sedikit agak lagi. Contohnya main bola. Kalau umpamanya seorang pemain bola membawa bola dihadang oleh musuh, hadangan itu ujian. Dia bisa menggoceknya. Ya, dihadang lagi, dia bisa melewatinya sampai jatuh bangun lagi terus sampai masuk ke gawang gol. Wah, itu sampai jungkel jumpalik merayakan gol itu ya, sampai salto berkali-kali ya. Kemudian dia poksai kayak ke kolam renang. Kawan-kawan datang tok tok tok bertumpuk senang karena berharga. Kenapa berharga gol itu? Karena melewati rintangan yang berat. Coba bayangkan kalau seorang pemain membawa bola, lawannya nanya mau kemana, mau ngegolin, silakan, nggak akan dijaga, silakan nyingkir semua sampai depan gawang. Kata kiper, mau ngapain? Mau nendang bola? Oh silakan. Tendang gol. Berharga enggak itu gol? Itu pelecehan. Enak enggak yang nembaknya? Alah, saya dianggap apa ini? Enggak berharga. Penonton sorak enggak? Sorak, tapi melecehkan, gitu ya. Karena gol itu didapat tanpa usaha, tanpa ada halangan, tanpa ada ujian. Begitu juga semuanya. Ujian kita dalam hidup adalah keburukan salah satunya, perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bidah, perbuatan maksiat, itu ujian. Dan itu semua keburukan Allah ciptakan, itu untuk ujian bagi kita. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga padahal kalian belum mengalami ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa kemalangan, ya, penderitaan, keguncangan. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma mata rasulullah, sampai rasul, orang-orang yang beriman yang menyertainya berkata, kapan ini turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat, tapi enggak gratis diturunkan. Harus berjuang, harus berkorban, harus menderita terlebih dahulu. Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa penderitaan, kesulitan dan keguncangan fisik ataupun psikis, lahir ataupun batin, semuanya teralami. Sampai pertolongan yang diharapkan enggak muncul juga, mereka bertanya, kapan nih pertolongan? Baru Allah menyatakan, dekat. Lalu turun pertolongan. Kenapa Allah lambatkan? Tidak dari awal. Karena Allah ingin mengetes, ingin melihat amal yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh manusia terlebih dahulu. Nah, adanya keburukan salah satunya untuk menguji iman manusia, ya. Dan banyak lagi. Jadi pencipta keburukan adalah Allah. Untuk apa Allah menciptakan keburukan? Salah satu, ini bukan satu-satunya. Salah satunya adalah sebagai ujian bagi manusia. Oleh karena itulah maka Majusi berkeyakinan ada dua pencipta, Qadariyah berkeyakinan ada dua pencipta. Ya, berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita semuanya untuk meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyangkut yang baik termasuk juga menyangkut yang buruk. Bab berikutnya. Tadi sudah dikatakan orang yang tidak beriman kepada takdir itu tidak diakui. Nabi menyatakan man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang mati di atas akidah yang selain ini, di atas keyakinan tidak beriman kepada takdir, dia bukan umatku. Faedah berikutnya adalah adatus salaf fi izalati syubhah bisualil ulama. Kebiasaan generasi salaf, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terdahulu yang saleh, ditambah lafaz salaf dengan sebutan as-saleh, as-salafus saleh, karena tidak setiap orang yang hidup di zaman itu soleh. Enggak, ada yang menyimpangnya banyak, ya. Khawarij muncul ketika para sahabat masih hidup, Syiah muncul ketika para sahabat masih hidup, itu yang salah-salahnya. As-salafus soleh adalah generasi salaf yang soleh-solehnya yang kita ikuti. Nah, salah satu di antara kebiasaan generasi salafus soleh di dalam menghilangkan syubhat yang ada pada dirinya, keraguan-raguan tentang Islam, kesalahpahaman tentang Islam, Kebiasaan mereka bertanya ke ahlinya, ke ulama. Itu yang mereka lakukan, dan itu menyebabkan syubhat yang ada di dalam dirinya hilang, terhapus, berganti dengan keyakinan yang sangat mantap. Ini diambil dari perkataan Ibnu Dailami. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ketika dalam hatiku ada keraguan tentang takdir. Dijawab, masih belum puas. Aku datangi Abdullah bin Mas'ud. Aku datangi Hudzaifah al-Yamani. Aku datangi juga Zaid bin Thabit. Itu semuanya ulama pada zamannya. Dan itu sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini oleh umumnya manusia sudah diamalkan, tapi sayang hanya dalam urusan dunia. Orang-orang sakit, untuk mengobati penyakitnya mereka pergi kemana? Ke dokter. Dokter ahlinya bukan? Iya, ahli. Tepat enggak? Tepat. Orang umpamanya motornya mogok, datang ke bengkel, bukan ke apotek, bukan ke dokter. Ahlinya bukan itu bengkel. Iya, ahlinya. HP-nya rusak, diservis ke ahlinya. Itu sudah dilakukan dalam urusan dunia. Tapi anehnya dalam urusan agama itu tidak dilakukan. Nanya agama ke siapa aja, ke kawannya yang juga sama-sama bodohnya dengan dia, atau ke orang, ke insinyur yang menguasai tentang sains, tentang teknologi, tapi hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, dan suka ceramah. Ditanya urusan agama. Bagaimana kalau kita membaca 1000 buku kesehatan, ikut seminar-seminar kesehatan, tapi gak pernah belajar di fakultas kedokteran, hanya baca-baca. Terus setelah itu buka praktek pengobatan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini urus untuk urusan dunia, tindakan kriminal itu bisa diadukan, bisa dipidanakan tuh orangnya. Dalam urusan agama harusnya lebih dari itu tuh. Orang enggak pernah belajar ilmu din, ilmu syar'i. Enggak pernah belajar bahasa Arab, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqih, ilmu fiqih, masalah tafsir, enggak dikuasai, enggak pernah belajar, hanya baca-baca buku agama. Terjemahannya lagi, baca terjemahan Al-Quran, ceramah, ditanya tentang banyak hal. Itu sama dengan bertanya tentang kesehatan kepada orang yang kenal tahu kesehatan hanya dari baca-baca, bukan belajar secara langsung dari ahlinya. Bahaya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa yang ahli tentang agama, tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Ya tentu saja para ulama. Ketika seseorang salah dalam berfatwa, fatal dunia dan akhirat. Pernah kan seorang sahabat berlumuran darah dia, lalu junub. Dia nanya ke kawan-kawannya sesama sahabat, kalian ada gak yang tahu saya boleh rukhsah gak tidak mandi nih mau junub? Kata kawan-kawan, enggak, kamu harus mandi. Dalam keadaan terluka parah, berlumuran darah, kejebur mandi, mati. Sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah, qatalu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah juga membunuh mereka. Sampai begitu Nabi menyatakan, limadza lam yasalu fa inna ilajal ayy as-su'al, kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Karena sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Ini yang dilakukan oleh generasi salafus saleh ya. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Dailami tentang takdir, dia bertanya ke ahlinya. dan memperoleh jawaban yang dia butuhkan, akhirnya hilang juga syubhat-syubhat yang ada pada dirinya. Itulah poin yang ke-9. Poin yang ke-10. Annal ulama'a ajabu bima yuzilu syubhatahu. Wadhalika annahum nasabul kalama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqat. Liqali ibni Dailami kulluhum haddatsani bimithli dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran yang kita dapat dari bab ini adalah para ulama memberi jawaban yang bisa menghilangkan syubhat. Kenapa? Karena mereka menisbatkan jawabannya itu kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Berdasarkan perkataan Ibnu Dailami, aku datang ke Ubay bin Ka'ab, dijawab. Aku datang ke Ibnu Mas'ud, dijawab. Datang juga ke Hudzaifah, ke Zaid bin Thabit. Seluruhnya jawabannya sama, mereka menyatakan kami mendengar semua ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali jawaban datang dari Allah dan Rasulnya, itu pasti akan menjadi obat yang manjur. Al-Quran syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat. Obat bagi penyakit hati, salah satu penyakit hati adalah syubhat. Keraguan-raguan tentang sesuatu dalam urusan agama ini, buka Quran maka akan didapati. Tapi ada tapinya. Jangan fahami Al-Quran dengan kebodohan. Kita enggak faham ilmu tafsir, ada masalah, buka terjemahan Quran. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Dia mengira ayat itu jawaban dari permasalahannya. Itu sama aja dengan memahami Quran dengan kebodohan. Enggak begitu caranya. Jangan pelajari Al-Quran dengan ra'yu tanpa ilmu. Man fassara Al-Quran, atau dalam riwayat Abdullah Abu Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dikatakan, man qala fi kitabillah bi ra'yihi. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yunya, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap untuk menempati tempat sujud, tempat duduk dalam neraka. Karena apa? Karena dia memahami Al-Qur'an bukan dengan alat yang semestinya, dengan ra'yu. Ra'yu bukan alat. Alat untuk memahami Al-Qur'an adalah ilmu tafsir. Bukan ra'yu orang-orang yang bodoh, yang tanpa ilmu, ya. Berdasarkan hal itulah, maka setiap penjelasan yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan pemahaman yang benar dari ahlinya, itu akan menjadi obat. Bagaimana kalau orang membaca, memahami Al-Quran, tapi tidak menjadi obat bagi masalah yang dihadapinya? Pertama, mungkin penjelasan ayat tersebut bukan dari ahlinya. Mungkin dari ra'yu, mungkin dari orang yang tidak layak untuk menafsirkan Al-Quran karena belum memiliki ilmu yang memadai untuk itu. Kedua, periksa hati. Mungkin ada sifat-sifat nifaq di dalam dirinya, atau tertutup oleh dosa, maksiat, kelalaian terhadap akhirat, terlalu duniawi oriented. Ketika itu ada dalam diri seorang, ayat, hadis, penjelasan yang masuk mental semuanya. Allah yang menyatakan itu dalam Al-Quran. Lihat surah Yunus ayat 101. Wama tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Tidak ada manfaatnya ayat-ayat dan peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Ini pertama, ya. Kedua, coba lihat Al-Qur'an surah Yunus ayat 96. Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atsum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan kebinasaan bagi mereka, maka mereka tidak akan beriman kepada ayat-ayat itu, sekalipun datang kepada mereka semua ayat dijelaskan, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ingat, kalau kita tidak terobati oleh ayat, kita tidak tersembuhkan oleh pedaran hadis, oleh ilmu yang bersumber dari kitab dan sunnah, hati-hati, dikhawatirkan kena dengan ayat ini bahwa kita termasuk orang yang ditetapkan sebagai orang yang binasa oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya ayat dan hadis mental tuh. Allah menyatakan innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atkum kullu ayah. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh kalimat Allah sebagai orang yang akan binasa, mereka tidak akan beriman sekalipun didatangkan semua ayat, diberikan seluruh argumen, enggak beriman juga mental, itu orang binasa. Kenapa kok Allah membinasakan orang itu? Apa enggak kasihan? Apakah Allah zalim? Enggak, Allah itu adil. Allah membinasakan orang itu pasti ada sebab. Orang itu memang layak dibinasakan karena prinsip-prinsipnya yang mungkin salah dan keliru, karena amal-amal sebelumnya yang mungkin buruk. Allah balas dengan, nah udah orang ini dibinasakan. Ketika ayat datang, mental. Ketika dakwah datang, dia menentang. Ketika ada pedaran ilmu datang, dia mencibir. Itu tanda orang itu akan dibinasakan oleh Allah. Adapun orang mukmin, begitu ada penjelasan serap nyerap kana hate, nyaliara kana sungsum. Artinya menjalar ke seluruh tubuh lalu berubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin atau seorang mukminah bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, mereka mencari pilihan lain dalam urusan mereka. Saya mah enggak mau pakai ayat, saya enggak mau pakai hadis, saya mau pakai yang lain-lain. Nah, ini mah bukan sikap seorang mukmin, ya. Seorang mukmin dan mukminah bila datang satu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak akan memiliki pilihan yang lain untuk urusan mereka, ya. Jadi perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang dalam hatinya ada penyakit, dengan orang yang Allah akan tetapkan sebagai orang binasa, ketika menghadapi penjelasan ayat, hadis, pedaran, itu beda sikap. Orang mukmin nyerah, orang-orang yang akan Allah binasakan mental, tidak ada pengaruhnya. Allah menyatakan wa matughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Tidak ada manfaatnya ayat-ayat dan juga peringatan-peringatan dari orang-orang yang tidak beriman. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atkum kullu ayah. Semuanya orang-orang yang telah ditetapkan akan binasa karena ketetapan Allah, mereka tidak akan beriman sekalipun didatangkan seluruh ayat, ya. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita berhati-hati, wanti-wanti, bila kita tidak tersentuh dengan pedaran ayat, tidak menyerap penerangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tertarik oleh kajian-kajian ilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, khawatir kita berarti masuk ke dalam golongan orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai bab tentang takdir. Sampai di sini waktu yang kita miliki untuk menjelaskan juga sudah lebih dari cukup, dan kita masih punya sisa waktu kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab, dan khusus untuk kali ini diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa. kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan pemirsa kepada dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya di telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat bisa dikirim ke 0819896543. Silakan kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Bapak, dari mana? Ya, Ustaz. Dengan siapa? Kondi. Dari hamba Allah. Silakan Bapak, pertanyaannya Pak. Kalau ini orang yang tidak bisa melihat dan kena sesuatu itu, iya, kalau tidak bisa sholat dan berkiri, sakit Bapak ya? Iya, sakit. Mau dijelaskan cara sholat dengan duduk, bagaimana caranya? Sakit apa Pak? Mohon maaf Bapak, agar Ustaz diketahui. Berjalan tidak payah, Ustaz berdiri tidak berdiri, kalau dan berdiri sudah tidak bisa kelihatannya. Juga tidak bisa melihat Bapak ya? Iya, iya. Baik, baik Bapak, Bapak Kalafik. Nah, terima kasih interaksinya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak. Kami persilakan Ustaz. Barakallahu fiik. Bapak yang barusan bertanya, syafaqallah la ba'sa tahur insyaallah. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada Bapak ya. Bapak sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang super berat. Enggak semua orang menerima ujian itu. Satu-satunya yang Bapak wajib lakukan sabar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di masjid ini kita membahas tentang ridha ya. Makna ridha apa? Sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati dalam menerima pahitnya ketetapan Allah. Bagaimana caranya bisa ridha, bisa sabar dalam menghadapi apa yang Bapak alami tadi? Pertama Pak, apa yang Bapak alami ini menggugurkan dosa yang banyak. Semakin besar penderitaan, semakin banyak dosa-dosa yang gugur dari diri Bapak ya. Semakin menderita, semakin banyak dosa yang terhapus. Walaupun Bapak tidak tobat dari dosa-dosa itu, otomatis terhapus dengan penderitaan. Itu pertama. Kedua, apalagi Bapak tadi menyatakan tidak bisa melihat. Siapa yang mengambil penglihatan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatan seorang hamba? Itu banyak hikmahnya. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, ujian sekaligus itu tidak gratis. Makna tidak gratis, Allah akan bayar. Dua penglihatan yang paling dicintai oleh manusia, bila diambil oleh Allah, Allah ganti dengan surga asal sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mengambil dua organ tubuh yang paling dicintai dari seorang hamba, fasabara, lalu dia sabar, falahul jannah atau awadahullahul jannah, Allah akan ganti dua mata itu dengan surga asal sabar. Coba kita diberi dua mata tapi belum ada jaminan surga, atau diambil kedua mata tapi pasti masuk surga kalau kita sabar, mending mana? Mending dua mata ini kita miliki tapi masuk surga. Iya kalau pilihannya itu. Tapi pilihannya bukan itu ya. Oleh karena itu kalau orang punya dua mata, belum tentu dia masuk surga. Seringkali mata menjadi penyebab orang terjerumus ke dalam dosa, melihat hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat. Ya, makanya begitu mata diambil oleh Allah tidak bisa melihat lagi, dia tercegah dari perbuatan dosa karena mata. Dan kuncinya satu, sabar, Allah ganti dengan surga tuh. Ya, semua orang diberi pilihan yang baik ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berdasarkan hal itu Pak, Bapak tinggal satu saja, sabar dengan musibah ini, dengan tidak melihat ini, sabar dengan semua itu Allah ganti nanti dengan surga. Mending mata, mending surga. Kalau pilihannya hanya dua itu, mending surga, sebab di surga pasti bisa melek, pasti bisa melihat lagi dengan penglihatan yang sangat sempurna. Hanya sementara di dunia ini kita melihat, di akhirat ini akan semakin jauh lebih baik keadaannya. Ini keuntungan kedua, Pak. Keuntungan ketiga, orang yang sakit itu, Pak, doanya dikabul. Orang itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Tawus ketika dia melayat seorang yang sakit, atau salah seorang ulama melayat orang yang sakit. Yang sakit ini bilang, tolong doakan oleh engkau kepada Allah. Kata Tawus, kamu berdoa untuk dirimu, kamu jauh lebih dekat kepada Allah sekarang daripada aku. Berdasarkan ayat dan hadis yang banyak, salah satunya Allah dalam hadis kursi berfirman, Yabna Adam maridtu walam ta'udni. Hei Bani Adam, dulu ketika kamu hidup di dunia, aku sakit, tapi kamu tidak melayat aku. Si hamba itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Kata Allah, Amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadtani indahu. Tapi bukankah dulu kamu tahu, waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku tuh yang sakit, kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayat dia, kamu akan menemukan aku berada di samping orang yang sakit tadi. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang sakit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan orang dengan Allah mengisyaratkan jeritan hatinya, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab, aku dekat, aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi sakit yang Bapak alami ini itu mendekatkan diri Bapak kepada Allah. Berdoa dengan terutama untuk kepentingan akhirat kita, Pak. Untuk kepentingan dunia mungkin masa-masa seperti itu sudah berlalu bagi kita. Tinggal kepentingan akhirat. Di akhir hayat Allah ingin menggugurkan dosa kesalahan kita dengan penyakit-penyakit ini. Kemudian Allah ingin mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar jeritan hatinya terdengar oleh Allah dan diijabah. Silakan banyak berdoa untuk kepentingan akhirat, Pak ya. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran, ketabahan kepada Bapak, menggugurkan dosa-dosa Bapak, menambah pahala-pahala atas kesabaran itu, dan kelak Allah akan mengganti seluruh penderitaan Bapak dengan cara dibebaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat untuk Bapak penanya tadi semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita yang menyimaknya. Silakan kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 021-823-6543 untuk Anda. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Dengan siapa dari mana? Dari dengan Agus Dirio Ustaz. Pak Agus Dirio, silakan pertanyaannya Bapak. Gini Ustaz, saya seorang guru di sekolah umum Ustaz. Saya belum pernah belajar pendidikan di sekolah-sekolah agama. Cuma alhamdulillah saya terus belajar baca-baca buku agama dan mengikuti kajian di Roja Ustaz. Ya, pertanyaannya Bapak ke itu pertanyaan saja. Tanyanya bagaimana kalau saya diminta untuk selama di sekolah saya untuk mengisi pengajian mungkin ya sebulan sekali atau dua bulan sekali, karena di tempat lingkungan saya itu status tertentu dengan nah itu enggak ada Ustaz. Langkah bagaimana Ustaz? Ceramah maksudnya di hadapan anak-anak ya, siswa begitu ya, atau siswa begitu ya, nasihat baik. Baik, terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus di Riau. Di Riau ada nama Agus ya. Barakallahu fiik. Beliau guru agama, tidak pernah belajar tentang ulum syar'iyah. Bagaimana? Sering diminta ceramah. Tapi barakallahu fiik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan oleh kalian apa-apa yang kalian dapat dari aku walaupun satu ayat. Orang sering menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk dakwah walaupun tanpa ilmu. Dia lupa terhadap lafaz anni dalam hadis ini. Balighu, sampaikan oleh kalian. Anni, apa-apa yang kalian dapat dari aku. Maksudnya ayat, hadis dan penjelasannya. Walau ayat walaupun satu ayat. Orang sering salah dalam menerapkan ambil ayat, ambil hadis, jelaskan dengan otaknya sendiri. Anninya, penjelasan dari Nabi SAW tidak alias luput dari pemahaman dia ya. Jadi ketika menyampaikan ayat dan hadis wajib merujuk ke ahlinya. Sebagaimana itu berlaku dalam urusan dunia, bicara kesehatan kutip dokter spesialis yang ahli di bidang itu. Bicara tentang permesinan kutip ahli mesin, profesor dokter di bidang itu. Jangan merekayasa penjelasan dengan ro'yu yang tidak memiliki background tentang hal itu. Nah, selama Bapak penanya tadi memastikan bahwa bahan materi yang akan disampaikan memiliki rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, dia catat dari pelajaran yang dia terima dari Roja, atau ada buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh ustaz-ustaz terpercaya, baku ini bagus untuk dibaca. Silakan dikutip, tinggal menyampaikan. Rujukannya diterangkan. Ketika menerangkan hadis ini, tunjukkan hadis ini sahih riwayat siapa. Lalu para ulama sebut nama ulamanya. Ketika menerangkan hadis ini berkata begini, begini, begini. Bikin coretan. Bikin tulisan untuk disampaikan nanti agar tidak keliru, tidak salah atau tidak kehilangan arah, ya. Nah, itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama penjelasan yang Bapak berikan walaupun ke anak-anak merujuk ke ahlinya, maka boleh. Kita sekedar penyampai dari lisan. Yang terlarang adalah kita ambil ayat, kita ambil hadis, lalu kita fahami sendiri, lalu pemahaman kita yang bodoh tentang ayat dan hadis tadi kita sampaikan ke orang lain. Anak-anak, menurut pemahaman Bapak, ayat ini maknanya begini, begini, begini. Hadis ini menurut yang saya fahami begini, begini. Itu yang tidak boleh. karena kita bukan ahlinya tentang masalah itu, ya. Cari rujukan ketika menafsirkan ayat ini, oh, para ulama ahli tafsir di antaranya fulan dalam kitabnya anu menyatakan begini begini begini tentang ayat ini. Para ulama ahli hadis ketika menerangkan hadis ini mengatakan begini begini begini. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya ke ahlinya. Kalau kalian tidak mengetahui, termasuk menyampaikan segala sesuatu dengan mengutip para ahli di bidang itu tentang hal itu, ya. Jadi saran saya boleh, Pak, daripada diserahkan ke orang lain tambah ngaco, tambah keliru, lebih baik Bapak tampil tapi persiapan terlebih dahulu, ya, bikin coretan-coretan yang akan disampaikan. Apalagi tadi sebulan sekali atau dua bulan sekali, banyak waktu untuk merumuskan materi dengan isi yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat Bapak Adi Wijaya di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya mengapa Allah menciptakan sebagian manusia masuk surga lalu sebagian lagi masuk neraka? Apakah adil hal tersebut? Karena kasihan sekali orang yang diciptakan namun ditakdirkan masuk neraka. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Barakallahu fiik Bapak Adi Wijaya di Jakarta. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal jannah wa khalaqal laha ahlaha wa qala fala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqal laha ahlaha fa qala la ubali. Sesungguhnya Allah menciptakan surga. Lalu Allah menciptakan calon-calon penghuni surga. Dan Allah berkata, aku tidak peduli. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuninya. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Dari hadis ini kita mengetahui ke surga dan ke nerakanya seseorang memang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus gimana orang yang ditetapkan ahli neraka? Kasihan sekali dia. Apakah Allah adil? Pertama, wajib kita yakini Allah Maha Adil. Itu pertama, ya. Kedua, tidaklah Allah menetapkan segala sesuatu kecuali pasti dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak zalim, tidak serampangan, tidak semau gue, enggak. Tapi pasti ada alasan tertentu. Seperti contoh, kenapa seseorang terjerumus ke dalam maksiat, melakukan dosa? Karena Allah mentakdirkan dia, menetapkan dia terjerumus ke dalam dosa. Kenapa Allah mentakdirkan dia? Itu sebagai balasan bagi dia atas dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Coba lihat sebuah hadis. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua maknanya kata Syekh Al-Utsaimin. Pertama, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat, dia ibadah, dia rajin taqarrub kepada Allah. Setelah dia berdusta, dia berhenti. Allah mencabut hidayah yang telah dia berikan kepada orang itu. Karena dusta yang dia lakukan Allah cabut, ya. Ini makna fujur pertama. Makna fujur kedua, al-wuqu fil ma'asi, terjerumus dalam dosa, dalam maksiat. Sebelum berdusta dia tidak berani melakukan dosa ini. Setelah berdusta kok dia jadi berani, jadi nekat. Siapa yang menjerumuskan dia, yang memberikan keinginan kenekadan dia untuk berbuat dosa maksiat yang sebelumnya dia tidak lakukan? Allah yang memberikan sikap nekat kepadanya. Kenapa? Balasan atas kedustaan yang dia lakukan sebelumnya. Tidaklah Allah bertindak kepada seorang, baik bertindak baik ataupun buruk, kecuali pasti itu ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itulah, para ulama menyatakan apabila seseorang ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli neraka, itu karena keadilannya dan bukan kezalimannya. Dan bila Allah memasukkan seorang ke dalam surga, maka itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Nah, ini nanti kita akan rinci lagi di dalam bab yang menjelaskan tentang rincian dari takdir, ya. Mungkin suatu saat kita akan bahas lagi. Sekarang waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja kajian kita sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.